ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan selalu senantiasa tercurah, terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Jib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah. Masih dalam pembahasan kitabus Salah Babul Nawafil, pembahasan tentang salat. Waktu-waktu salat. Di pertemuan yang lalu sudah kita bacakan perkataan muallif rahimahullahu taala bahwasanya waktu salat zuhur itu, waktu salat zuhur adalah min zawali syams, dimulai dengan zawalnya matahari, tergelincirnya matahari, atau condongnya matahari dari titik tengah atau halatul istiwa, dari titik tengah ke arah sebelah barat. Jadi ketika matahari sudah mulai condong ke arah sebelah barat, atau biasa disebut dengan zawal asy-syams, maka itu adalah awal dari waktu salat zuhur. Dan waktunya memanjang, ya, sampai apabila tinggi bayangan sama dengan objeknya dan ada lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Karena kan ketika awal waktu itu ditandai dengan zawal sekitar perumpamaannya seperti tali sendal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya habisnya waktu zuhur kata para ulama adalah saat tinggi bayangan itu sama dengan tinggi pemilik bayangan atau objeknya, selain daripada bayangan yang muncul ketika zawal. Ya, artinya sama tinggi dan lebih sedikit. Tinggi lebih sedikit, maka itu artinya waktu zuhur sudah habis. Adapun waktu sholat asar tentunya dimulai dengan habisnya waktu sholat zuhur. Ya, habisnya waktu sholat zuhur. Dan waktu asar, kata beliau, memanjang sampai apabila tinggi bayangan sudah dua kali lebih panjang daripada objeknya atau daripada pemilik bayangan. Ini beliau istilahkan dengan waktu ikhtiar. Jadi asar itu memiliki waktu ikhtiar, waktu pilihan. Dari awal waktu sampai ketika tinggi bayangan, dua kali dibandingkan pemilik bayangannya atau bendanya, ya, itu waktu ikhtiar. Sebelum waktu ikhtiar tentunya ada waktu yang sifatnya fadilah, keutamaan, yaitu di awal waktu. Kalau kita kerjakan di awal waktu, itu adalah sebaik-baik amal. Dalam hadis dikatakan, ketika baginda Nabi SAW ditanya, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka beliau berkata, as-salatu ala waktiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Artinya, fi bidayatil waqt, di awal waktu. Itu adalah amal yang paling utama. Nah, waktu ikhtiar dari sholat asar ini, waktu pilihan, yaitu berakhir ketika tinggi bayangan dua kali daripada pemilik bayangan. Waktu ikhtiar sudah habis. Wabakiya al-jawaz, walaupun masih ada waktu jawaz, waktu di mana diperbolehkan melaksanakan sholat asar. Ya, dan waktu jawaz ini habis dengan menjelang tenggelamnya matahari. Itu waktu darur, waktu yang sifatnya daruroh. Ya, bahkan Nabi mencela orang-orang yang melaksanakan sholat asar, kemudian mereka membiasakan diri mereka mengakhirkannya sampai menjelang matahari tenggelam. Ini perbuatan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Ini terkait dengan waktu sholat asar. Wal maghribu, kata beliau, adapun sholat maghrib, awaluhu takamulu ghurubis syams. Awal dari waktu sholat maghrib adalah ketika matahari telah tenggelam dengan sempurna. Artinya piringannya, bulatnya itu sudah tidak terlihat. Di ufuk sebelah barat. Dia tenggelam. Tidak lagi terlihat. Itu menjadi awal masuknya sholat maghrib. Atau waktu sholat maghrib. Thumma yamtaddu. Kemudian waktu dari sholat maghrib ini memanjang. Atau membentang. Ya, membentang. Biqadri wudu'in wa satri awrah wa adhanin wa iqamatin wa khamsi raka'atin mutawassitatin. Setelah masuknya waktu maghrib, kata beliau, itu masih ada waktu. Masih ada waktu sebelum masuknya isya. Berapa lama waktu sebelum habisnya sholat maghrib, yaitu kadar yang dibutuhkan untuk berwudu, untuk menutup aurat, untuk azan, untuk iqamah, dan untuk lima rakaat. Jadi khusus maghrib, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu tidak diukur dengan penampakan alam. Kalau waktu-waktu yang lain diukur dengan penampakan alam. Tergelincirnya matahari, bayangan yang sama tinggi dengan pemilik bayangan, bayangan yang dua kali lebih tinggi daripada pemilik bayangan, lalu tenggelamnya matahari, ya, khusus ketika menentukan akhir sholat maghrib, Imam Syafi'i memiliki qaul jadid. Kalau qaul qadimnya adalah dengan hilangnya warna merah di ufuk sebelah barat. Dan ini menurut para ulama Syafi'iyah adalah pendapat yang lebih kuat. Qaul qadim beliau. Tapi di sini yang disebutkan qaul jadid. Dan ini pendapat yang mu'tamad. pendapat yang dipakai di mazhab Imam Syafi'i bahwa waktu sholat maghrib itu habisnya dengan kadar yang dibutuhkan untuk wudu, menutup aurat, iqamah, azan, iqamah, lalu sholat lima rakaat yang tidak terlalu panjang. Sholat lima rakaat yang tidak terlalu panjang. Lalu kenapa beliau tidak memberikan penjelasan terkait dengan fenomena alam apa yang harus kita lihat? Karena kalau kita kembalikan ke hadis yang sebelumnya kita sampaikan, kisah tentang datangnya malaikat Jibril alaihissalam lalu mengajarkan Nabi waktu-waktu sholat, ya, kita perhatikan semua waktu sholat memiliki awal dan akhir, kecuali maghrib. Ya, kecuali maghrib, di mana Nabi berkata saat itu Jibril sholat maghrib untuk hari yang kedua persis di waktu sholat maghrib di hari yang pertama. Perhatikan kalimatnya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Untuk apa malaikat Jibril datang? Untuk yu'allimuhu awqat as-salah, mengajarkan Nabi waktu-waktu salat. Ketika Jibril mengajarkan waktu zuhur, ajarkan dengan fenomena, lihat apabila sudah zawal, tinggi bayangan itu kurang lebih sekitar sepanjang di sendal, kata Nabi awalnya, lalu berakhir dengan ketika bayangan itu sama tinggi dengan pemilik bayangan. Itu ada awal waktu, ada akhir waktu. Tapi kalau kita perhatikan hadis ini, ketika membicarakan maghrib, itu Nabi melaksanakan sholat bersama malaikat Jibril, ya, sholat maghrib di hari yang kedua, di waktu yang sama dengan pelaksanaan sholat maghrib di hari yang pertama. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidah. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Terus. Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf. Tadi ada beberapa kendala teknis yang kami hadapi. Jadi ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan. Jadi kita tadi sedang berbicara waktu sholat maghrib, ya. Para ulama berdiskusi, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, menghitung habisnya waktu sholat maghrib adalah dengan menghitung kadar waktu. Jadi yang dihitung kadar waktu. Kadar waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sholat lima rakaat, yaitu maghrib plus dua rakaat setelahnya. Ya, kadar yang dibutuhkan untuk sholat, wudu, menutup aurat, azan, dan iqamah. Kalau kita pakai hitungan-hitungan apa, perkiraan, ya, azan dan iqamah misalnya berapa menit. Azan taruhlah berapa? 3 menit atau 4 menit? 3 menit misalnya, 4 menit. Lalu iqamah 1 menit. Ya, iqamah, taruhlah azan 5 menit, iqamah 1 menit, berarti sudah berapa itu? 6 menit. persiapan 10 menit misalnya ya, lalu berwudu berapa, 5 menit ya, 15 20 berarti sudah 20 menit, lalu sholat maghribnya taruhlah berapa, sekitar 7 menit misalnya, maka sudah 26 atau 27 menit, lalu sholat sunnahnya sekitar 4 menit, ya berarti sekitar 30 menit ya, kurang lebihnya sekitar segitu ya. Jadi beliau menggunakan kadar ya, kadar waktu yang diperlukan untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas tersebut. Argumentasinya, karena di dalam hadis yang menceritakan bahwa malaikat Jibril mengajarkan waktu sholat kepada Nabi, beliau sholat maghrib di waktu yang sama dengan waktu sholat maghrib di hari yang pertama. Berarti tidak ada akhir, mohon maaf, awal dan akhir waktunya sama. Awal dan akhir waktunya sama. Dan sebagian ulama yang lain, dan pendapat ini yang lebih kuat insyaallah, memberikan apa namanya pendapat bahwa habisnya waktu sholat maghrib adalah dengan hilangnya syafaq, yaitu warna merah di ufuk sebelah barat, atau ketika malam sudah benar-benar pekat, gelapnya sudah benar-benar pekat. Itulah awal daripada sholat isya yang merupakan akhir dari sholat maghrib. Lalu dikatakan, fa'in akhara ad-dukhula, apabila seseorang mengakhirkan masuk ke dalam sholat maghrib, an hadzal qadar, dari kadar ini, yaitu kadar tadi, kadar yang diperlukan untuk tutup aurat, wudu dan sholat 5 rakaat yang tidak terlalu panjang, asa, maka dia dianggap telah melakukan pelanggaran maksiat, wahiyya qada'un, dan dianggap sebagai qada'. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa hadzal mazhabul jadidu li Syafi'i rahimahullahu taala. Ini adalah mazhab yang baru yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i. Adapun dalilnya adalah hadis Jibril yang tadi kita ceritakan dari Ibnu Abbas, di dalamnya diceritakan anna Jibril alaihi salam shalla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba fil yawmaini hina aftara as-shaim. Bahwa di dua hari berturut-turut di mana Jibril mengajarkan awal dan akhir waktu, Nabi sholat maghrib di waktu yang sama. Ay fi waktin wahidin wa huwa ba'dal ghurub. Atau di satu waktu, yaitu setelah tenggelamnya matahari. Lalu dikatakan di sini, wal madhhabul qadim. Adapun mazhab qadimnya Imam Syafi'i, ketika beliau masih ada di Baghdad sebelum berpindah ke Kairo, ke Mesir. Wal mazhabul qadimu. Adapun mazhab yang qadim, mazhabnya Imam Syafi'i, imtidadu waqtil maghribi hatta yagibu syafaqul ahmar. Waktu sholat maghrib itu dalam qaul qadim, pendapat terdahulu Imam Syafi'i, itu memanjang sampai hilangnya warna merah di ufuk sebelah barat. Ya, sampai hilangnya warna merah di ufuk sebelah barat. Dan ini lebih mudah sebenarnya diamalkan ya. Diawali dengan tenggelamnya matahari dan berakhir dengan hilangnya warna merah di ufuk sebelah barat, itu lebih mudah saya rasa diamalkan. Itu lebih mudah, lebih sederhana untuk diamalkan. Warajjahahu a'immatul mazhab. Dan pendapat yang qadim inilah pendapat yang terdahulu yang diyakini oleh Imam Syafi'i, itulah yang dirajihkan, yang dianggap kuat oleh para imam di kalangan ulama Syafi'iyah. Jadi para ulama Syafi'iyah banyak yang merajihkan atau yang menguatkan justru bukan qaul jadid. Biasanya yang kuat itu qaul jadid. Malah yang dirajihkan atau yang dikuatkan adalah qaul qadimnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim an Abi Musa radhiyallahu taala an. Beliau berkata walladzi kana fil Madinah. Dikatakan di sini an Abi Musa radhiyallahu taala an walladzi kana fil Madinah, di mana saat itu posisinya di kota Madinah, wa huwa murajjihun ala hadis Jibril, dan ini lebih kuat daripada hadis Jibril yang terjadi di kota Mekah. Hadis Jibril itu kejadiannya di Mekah, sedangkan hadis Abi Musa kejadiannya di Madinah. Li'anna al-ibrata bima sabata akhiran, karena yang menjadi standar itu yang tetap belakangan. Karena hadis Abi Musa belakangan, maka dia lebih kuat. Ya, wa fihi, dan di dalam hadis Abi Musa dikatakan akharal maghriba hatta kana inda sukuti asy-syafaq. Beliau mengakhirkan maghrib sampai warna merah hampir hilang di ufuk sebelah barat. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Itu pendapat yang lebih kuat bahwa habisnya waktu salat maghrib tidak diukur dengan kadar salat atau kadar wudu atau kadar azan iqamah atau satrul aurah, tetapi diukur dengan hilangnya warna merah. Ya mega, ya hilangnya mega di ufuk sebelah barat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini wa inda khala fihi, namun apabila seseorang sudah masuk untuk melaksanakan salat maghrib, falahustidamatuha, maka dia memiliki kesempatan. Kalau sudah Allahu Akbar, maka dia memiliki kesempatan, artinya waktunya menjadi lapang, ila ghaibubati syafaqil ahmar, sampai hilangnya apa namanya warna merah ya di ufuk sebelah barat. Jadi Imam Syafi'i juga masih sebenarnya masih memperhatikan hal itu, tapi itu tidak dijadikan sebagai standar habisnya waktu salat maghrib. Baik, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata rahimahullah, wal isya, adapun salat isya itu, awaluhu, awal waktunya, ghaibubatis syafaqil ahmar, dengan hilangnya warna merah di ufuk sebelah barat. Ya, lalu dikatakan di sini wa akhiruhu al-fajr as-sadiq. Adapun akhir dari waktu salat isya adalah ketika sudah terbit fajar shadiq. Ya, fajar shadiq. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu taala an. Ya, beliau berkata amma innahu laysa fi naumi tafriq. Tidak ada orang dianggap lalai kalau dia tertidur. Tidak sengaja dia tertidur, itu tidak dianggap lalai. Innamat tafriitu ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Akan tetapi yang dimaksud dengan lalai adalah orang yang meninggalkan salat sampai datangnya waktu salat yang lain, itu lalai. Adapun seseorang kelelahan, dia tertidur, belum sempat dia mengerjakan salat, itu tidak dianggap lalai. Yang lalai itu adalah ketika dia, apa kata Rasulullah Muhammad SAW, ketika dia belum salat sampai datangnya waktu salat yang lain. Lalu dikatakan di sini apa sih yang dimaksud dengan fajar shadiq? Dikatakan di sini wal fajru shadiqu. Adapun fajar shadiq huwal muntashiru dhu'uhu mu'taridun binawahis sama yakubuhu dhiya. Yang dimaksud dengan fajar shadiq adalah cahaya yang tersebar secara mu'taridun, melebar ya, di bagian tertentu dari langit yang setelahnya menandakan akan terbitnya cahaya matahari, apa namanya, fajar ya, cahaya fajar. Bi khilafil ladzi qablahu fa innahu yatla'u mustatilan. Tapi fajar shadiq ini bukan seperti fajar kadzib yang terbitnya biasanya ke atas. Kalau shadiq mendatar, kalau kadzib itu ke atas. Seperti ekor rubah ya, ekor rubah. Ya'luhu daw'u tawil, cahayanya ke atas. Jadi kalau kita pagi-pagi bangun ya menjelang subuh ya, jam-jam 4 misalnya menjelang sholat subuh, coba kita naik ke tempat yang tinggi, perhatikan upuk sebelah timur. Ya kita akan melihat nanti ada perbedaan antara cahaya fajar kadzib dengan fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu muncul cahayanya ke atas. Kalau shadiq mendatar ya, merata dan mendatar. Tapi kalau fajar kadzib setelah dia muncul gelap lagi. Tapi kalau fajar shadiq tidak. Makin lama makin terang. Itu menjadi awal dari waktu sholat subuh. Dan secara otomatis itu menjadi akhir dari waktu sholat isya, kata beliau. Lakin, idza madha thuluthul lail, tetapi kalau sudah berakhir sepertiga malam yang terakhir, kharaja waqtul ikhtiar. Sudah habis waktu ikhtiar, waktu pilihannya sudah habis. Wa baqiya al-jawaz, tetapi masih diperbolehkan. Dan yang utama, seorang muslim tidak mengakhirkan waktu sampai berlalunya setengah malam atau sepertiga malam, itu tidak dilakukan karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini ya, berdasarkan hadis Jibril alaihi salam yang sudah kita baca sebelumnya dan juga hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya fil yawmaini al-akhiraini hina madha thuluthal awal min al-lail. Nabi salat di hari yang kedua ketika sudah hampir berlalu sepertiga malam yang pertama. Ya. Ini dipahami oleh para ulama bukan akhir waktu, tetapi dipahami oleh para ulama sebagai berakhirnya waktu ikhtiar, waktu pilihan. Adapun berakhirnya waktu secara total, yaitu dengan terbitnya fajar shadiq yang menandai awal masuknya waktu salat subuh. Yang terakhir ma'asirul muslimin adalah as-subuhu, yaitu salat subuh. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, wa awaluhu al-fajru shadiq. Dan awal waktunya adalah dengan terbitnya fajar shadiq. Itu awal waktu salat subuh, salat fajar. Terbit fajar shadiq, maka itu awal waktu yang menandai berakhirnya waktu isya. Wa akhiruhu tulu'us syams. Adapun akhir dari waktu salat subuh adalah ditandai dengan terbitnya matahari. Dikatakan di sini dalilnya adalah hadis Jibril. Semuanya kembali ke hadis apa? Hadis Jibril alaihi assalam. Begitupun hadis Musa alaihi, hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Walakin, akan tetapi idza asfara kharaja waqtul ikhtiar. Apabila mulai sedikit terlihat, mulai terang ya, maka waktu ikhtiarnya sudah habis. Wa baqiya al-jawaz, tetapi masih tersisa waktu jawaz. Apa itu waktu isfirar? Waktu isfirar kata beliau adalah intisyarud daw'i bihaitsu tata'arafal wujuh. Mulai tersebarnya cahaya di mana orang sudah mulai bisa mengenal. Itu waktu ikhtiarnya sudah habis. Walaupun sudah mepet menjelang habisnya waktu. Ya, mepet menjelang habisnya waktu. Kemudian beliau berkata, wal afdalu an yusalliya awwalal waqt. Yang paling bagus, yang paling utama, yang paling besar pahalanya adalah sholat di awal waktu. Wa yahsulu bi an yashtagila awwala dukhulihi bil asbab. Bagaimana kita dapat mendapatkan awal waktu? Ketika kita mendengar azan, langsung kita ganti pakaian, langsung kita wudu, langsung kita siap-siap. Kemudian kita melaksanakan sholat sunnah, kemudian sholat

Jadi jamaah itu banyak yang kongkan begitu Ustaz. Baik. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah hamba Allah di Bengkulu ya. Jadi di tempat beliau tinggal, salat subuh hari ini di Bengkulu jam 5.52. Siang ya, jam 5.52. Lalu imamnya baru keluar, imam rawatibnya. Dan bagus sekali ya kalau ada masjid yang punya imam rawatib, itu bagus. Sebagaimana yang biasa dilakukan di zaman Nabi dan zaman para sahabat, itu ada imam rawatib, imam tetap. Baru keluar 15 menit kemudian. Pertanyaan dari beliau, apakah mereka masih dianggap melaksanakan sholat di awal waktu ataukah tidak? Wallahualam bishawab, masih dianggap sholat di awal waktu. Karena yang dimaksud dengan sholat di awal waktu itu bukan ketika azan kita langsung sholat, bukan. Tetapi sebagaimana kata beliau, yang dimaksud dengan sholat di awal waktu, yahsulu, didapatkan oleh seorang hamba, bi an yashtagila awwala dukhulihi bil asbab. Yaitu ketika dia mengetahui waktu sudah masuk, dia sibuk mempersiapkan sebab-sebabnya. Apa sebab-sebab yang bisa dia lakukan? Dia mengganti pakaiannya, dia pergi ke belakang, dia berwudu, itu dia persiapkan. Ya dia persiapkan. Kataharatin, contohnya bersuci kata beliau. Wasatru auratin, menutup aurat. Wal azani wal iqamah. Ketika dia mendengar waktu sudah masuk, lalu dia siap-siap dan lain sebagainya, lalu dia azan, dia iqamah, maka dia sholat, itu dianggap di awal waktu. Dan menurut saya, wallahu a'lam bissawab, 15 menit itu waktu yang ideal kalau untuk sholat subuh. Jadi antara azan dan iqamah, 15 menit itu menurut saya waktu yang ideal, waktu yang bagus. Karena mohon maaf, kondisi manusia ketika bangun dari tidur yang panjang, tidur malam hari, itu berbeda-beda. Ada yang ingin ke belakang, ada yang mungkin ingin mandi besar, ada yang mungkin macam-macam, banyak sekali, harus mengganti pakaian. Sebagian masjid, mohon maaf, mengumandangkan azan, lalu kita bersegera berwudu. Setelah kita wudu, kita ganti pakaian. Kita mau berangkat ke masjid, dia sudah iqamah. Kita mau berangkat ke masjid, dia sudah iqamah. Kehilangan kita keutamaan mendapatkan pahala sholat dua rakaat qabliyah. Tapi kan salah dia sendiri, kenapa bangun kesiangan? Enggak bisa disalahkan. Karena kenapa? Karena azan itu adalah pengumuman masuknya waktu. Dan kalau setelah pengumuman langsung sholat, ya enggak ada faedahnya pengumuman. Kalau itu memang tujuannya memanggil orang untuk sholat berjamaah, maka harus diberikan waktu yang cukup untuk mereka bersiap-siap. Dari mulai satrul aurah, dari mulai mereka toharah, itu diberikan kesempatan. Kalau menurut saya antara 10 sampai 15 itu ideal sekali. Kalau di Madinah, setahu saya sekitar hampir 30 menit antara azan dan iqamah di waktu subuh, agak lama di sana. Lalu ngapain kita ya? Berdoa, berzikir, baca Quran, sholat sunnah dan lain sebagainya. Jadi sudah bagus kalau menurut saya. Ya, Allah alam bissawab. Ada Bapak Adin di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Dalam hal salat jamaah, tak pertama mutak berdiri maaf satu orang datang sama pertanyaannya, apakah sholat yang sedikit di belakang dapatkan pahala sholat berjamaah? Baik. Apakah sholat sendiri di belakang sab mendapatkan pahala jamaah ataukah tidak? Iya, karena sab pertama perlu. Baik. Baik. Baik. Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata, la salata limunfaridin khalfas saf. La salata limunfaridin khalfas saf. Tidak ada salat bagi orang yang munfarid, salat sendiri di belakang saf. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Ada yang mengartikan la salata ay la tasih as-salah. La solata sebagian mengartikan tidak sah solatnya. Tetapi sebagian yang lain mengatakan la solata nafiyun di sini adalah nafiyul kamal. Artinya tidak sempurna solat. Jadi ketika Nabi berkata tidak ada solat bagi seorang yang solat sendiri di belakang sab. Tidak ada solat bagi orang yang solat sendiri di belakang sab. Itu para ulama berbeda dalam memahami hadis ini. Apakah nafinya yang dinafikan adalah sahnya salat itu, ataukah yang dinafikan kesempurnaan salat itu? Wallah alam bisawab, kata para ulama, menurut pendapat yang paling kuat ada dua. Kalau seandainya dia salat sendiri di belakang sab, padahal di sab masih ada yang kosong, maka sebagian ulama berpendapat yang dinafikan adalah sahnya sholat tersebut. Artinya sholatnya dianggap tidak sah. Kalau memang ada yang kosong, tetapi dia malah mengambil sab yang baru, bukannya masuk ke sab yang di depan. Tetapi ini bisa berarti yang dinafikan adalah kesempurnaan apabila, ini pendapat sebagian ulama, apabila sab yang di depan memang sudah padat, sudah penuh, tidak ada lagi ruang. Maka yang dinafikan adalah kesempurnaannya. Yang dinafikan adalah kesempurnaannya. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kalau ada yang kosong, maka yang dinafikan adalah kesempurnaannya. Yang dinafikan adalah apa? Kesempurnaannya. Artinya di sab depan ada yang kosong, tapi dia tidak mau masuk. Itu yang dinafikan kesempurnaannya. Tetapi kalau memang sab yang depan sudah penuh, artinya dia tidak mungkin masuk karena sudah penuh, maka tidak berlaku atasnya. Tidak berlaku kesalahan apapun atasnya. Karena kenapa? Sesuatu yang sifatnya perintah itu dilaksanakan semampunya. Bahkan yang wajib sekalipun. Bukankah berdiri dalam sholat berjamaah wajib? Tapi kalau tidak mampu dilakukan dikarenakan sakit, dia boleh duduk. Itu karakter sholat begitu. Ya. Lalu ketika dia sholat sendiri di belakang saf, karena memang tidak ada space yang kosong, tidak ada kesalahan. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ya. Artinya sholat dia sah, dia dianggap sholat berjamaah. Ya. Lalu untuk siapa ancaman hadis tersebut? Khusus bagi orang yang sholat di belakang saf, padahal masih ada yang kosong. Walaupun nanti debat para ulama, apakah yang dinafikan oleh Nabi kesempurnaan sholatnya, ataukah yang dinafikan oleh Nabi keabsahan sholatnya? Dan Allah alam bisawab, setelah saya baca pendapat ulama, saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan yang dinafikan adalah kesempurnaan sholatnya, bukan keabsahan sholatnya. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya imam dalam takbir hanya terdengar mengucapkan Allah tanpa ada Hu Akbar dari awal sholat sampai salam? Tergantung. Kalau kita pastikan tidak ada Akbar sama sekali, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Tapi kalau kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia membaca, tapi pelan misalnya, maka sah. Walaupun seharusnya dijaharkan dua-duanya. Tapi kalau Allah, sama sekali kita yakin dia gak pakai akbar, maka gak sah sholatnya. Karena takbir itu adalah, takbiratul ihram adalah rukun. Dan takbiratul ihram dianggap sah apabila diucapkan dengan sempurna. Itu pernah kita bahas dalam kajian kitab Matan Abi Syuja. Kalau rekan-rekan masih ingat, tidak boleh kita katakan Allah wa Akbar, atau kita tambahkan Allahu Akbar setelah ba'nya alif. Atau tidak boleh juga Allah Akbar, karena itu bukan takbir. takbir itu Allahu Akbar. Ya, itu tidak sah. Itu sudah pernah kita kaji. Harus persis sebagaimana takbir yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana takbir yang diajarkan oleh Nabi? Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau memang Bapak yakin tidak pakai akbar sama sekali, ya enggak sah salatnya karena dia sudah kehilangan salah satu rukun salat yaitu takbir. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bila salat zuhur jam 2, apakah masih bisa melaksanakan qabliyah zuhur? Masih. Laksanakan qabliyah, laksanakan juga ba'diyahnya. Laksanakan qabliyah, laksanakan juga ba'diyahnya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika kita ketinggalan salat fajar dalam garis miring qabliyah subuh, karena ketika sampai di masjid di koma sudah dikumandangkan. Apakah salat fajar bisa dikodok dan kapan waktunya mengkodok salat fajar? Boleh setelah salat subuh. Ya, setelah salat subuh. Beres salat subuh dikodok qabliyah subuhnya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita berzikir, bersalawat, baca tasbih dalam keadaan tidak berwudu? Pendapat yang lebih kuat mengatakan tidak masalah, ya. Kalau berzikir, bersalawat tidak masalah. Walaupun yang paling bagus adalah berwudu. Ada seorang sahabat yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu tidak dijawab. Lalu setelah Nabi berwudu baru beliau berkata, fa inni karihtu an adzkurallah ala ghairi taharatin. Mohon maaf, saya tadi tidak menjawab salammu karena saya tidak suka berzikir menyebut nama Allah dalam kondisi tidak bersuci, tidak berwudu. Ya, walaupun itu bukan menunjukkan haram, tapi menunjukkan kesempurnaan. Ya, kalau dalam sholat itu menunjukkan sah atau tidaknya keabsahan wudu, ya, dalam sholat itu keabsahan menjadi syarat. Tapi kalau dalam zikir itu bukan syarat, tapi kesempurnaan saja. Kalau berwudu dulu baru zikir, itu sempurna, bagus. Allah alam bissawab. Dari Sam Hartako di Makassar, masalah riba. Pada saat meminjam emas 1 gram, maka dikembalikan 1 gram juga. Padahal harga 1 gramnya sudah tidak sama nilainya. Kenapa kalau meminjam uang disamakan dengan meminjam barang? Padahal sebenarnya sama, karena sudah terpengaruh oleh faktor inflasi. Iya, karena memang tujuan pinjam-meminjam itu tolong-menolong, bukan keuntungan. Artinya yang dicari itu bukan keuntungan, tapi pinjaman yang sifatnya sukarela, pertolongan. Al-Qard, man dhalladhi yukridullaha qardan hasanan. Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Ya, dan di situ memang tidak ada harapan untuk bertambah. Karena memang akadnya bukan akad jual beli. Jual beli asasnya ya untung. Untung. Tapi kalau qard atau pinjam meminjam asasnya ta'awun. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka tidak dikaji masalah keuntungan di situ. Ya. Tapi masalah kita ingin meminjamkan berupa emas atau perak, ya itu kembali ke kita. Ya, kembali kepada diri kita. Allah alam bissawab. Apa hukum mengazani bayi baru lahir? Allah alam bissawab, ya. Para ulama beda pendapat, ya. Yang selama ini saya ketahui, sebatas yang saya ketahui, penjelasan yang baru saya baca cuma satu. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud, ya, yang beliau cenderung mengatakan enggak ada masalah. Beliau cenderung menghasankan atau menganggap hadis itu bisa dipakai, bisa diamalkan. Itu pendapatnya siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bila tidak sempat membaca salawat di tahiyat awal, salatnya sah. Salawat di tahiyat awal sunnah, tapi salawat di tahiyat akhir wajib. Ya, sah, enggak ada masalah. Tapi kalau pakai salawat, ya sempurna, lebih bagus. Allah alam bissawab. Pertanyaan ke-8, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sama pahala membaca Al-Quran yang ada terjemahnya dengan yang tidak ada terjemahnya? Allah alam bissawab, ya. Kalau yang dibaca memang sama-sama Al-Quran, ya hukum asalnya sama. Kalau memang yang satu ini Quran ada terjemahnya, yang satu mushaf misalnya, apakah pahalanya berbeda? Allah alam bisawab, yang saya tahu sama saja. Yang saya tahu sama saja. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Allahu alam bisawab. Ada Bapak Willy di Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan, Bapak. Ini soal salat berjamaah, Ustaz. Baik. Jadi saya di tempat saya itu ada orang salat berjamaah, kan? Ketika imamnya setelah selesai salam, itu kan ada masbuk yang melengkapi salatnya. Ada masbuk yang kembali berdiri. Ada masbuk. Yang kenapa masbuk, Pak? Ya masbuk kan melanjutkan sholatnya yang kurang gitu. Baik. Jadi ada dua masbuk yang terlambat. Jadi yang masbuknya satu berimam ke masbuk lain gitu untuk melanjutkan sholatnya. Itu versi pertama. Yang kedua, masbuk dijadikan imam oleh orang yang baru datang sholat gitu. Baik, yang ketiga, Pak. Orang sudah selesai sholat semuanya, jadi ada orang yang terlambat, dia sholat sendirian. Lalu setelah itu datang lagi orang satu lagi, dan ditepuk pundaknya itu, jadikan dia itu imam. Gimana kira-kira itu, Pak Ustaz? Baik. Boleh tidak hal yang semacam itu, Pak? Baik, barakallah, Bapak. Terkadang itu terjadi sama saya jadi masbuk, kan? Tahu-tahu orang netuk punggung saya buat jadikan saya imam, itu saya nggak tahu. Ilmunya ya mau ikutin aja gitu. Baik, Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang pertama, ada dua orang masbuk. Ya, dia makmum masbuk, terlambat. Taruhlah dua-duanya kekurangan satu rakaat. Maka dua-duanya bangkit, lalu mereka membuat jamaah yang baru. Di mana makmum sebelah kiri maju, makmum sebelah kanan mundur misalnya sedikit. Apakah ini diperbolehkan dalam Islam? Allah alam bisawab, saya belum mendapatkan dalilnya. Saya belum mendapatkan dasarnya. Cara seperti itu. Ya, yang saya pahami mereka sudah dapat sholat jamaah. Adapun masalah keterlambatan mereka, ya tinggal disempurnakan. Rasulullah dalam hadisnya berkata, "Idza ataitumus shalah," apabila kalian datang ke masjid, kata Nabi, berjalanlah dengan tenang, dengan tidak tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu. Ya, apa yang kalian dapatkan, ya kerjakan. Yang kalian dapatkan sama imam, ya dikerjakan. Fatakum au kama qala Rasulullah, dan apa yang tertinggal atas kalian, maka fa'atimmu, sempurnakanlah. Jadi tinggal menyempurnakan aja kalau kita lihat di hadisnya. Tidak perlu dengan membuat mereka sudah seimbang, sama-sama masbuk terlambat satu rakaat. Enggak perlu lagi yang sebelah kanan mundur, yang sebelah kiri maju misalnya. Itu yang saya pahami. Saya tidak tahu ada dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut disunnahkan oleh Nabi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masbuk dijadikan imam, Allah alam bisawab, yang saya tahu tidak ada permasalahan, enggak ada larangan. Masbuk dia, Allahu Akbar, terlambat dia satu rakaat, ada sisa satu rakaat, lalu ada datang orang berdiri di sampingnya untuk berjamaah misalnya, yang saya tahu nggak ada masalah, ya nggak ada masalah, yang di belakang itu jadi makmum dan dia jadi imam, ya itu tidak ada masalah. Bahkan di zaman Nabi pernah ada yang udah sholat menemani orang yang belum sholat. Bersedekah dalam bentuk menemani sholat agar kawannya dapat sholat berjamaah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang munfarid, artinya memang dia tidak dapat sholat jamaah. Dia sudah takbiratul ihram, tiba-tiba datang dari belakang bermakmum kepada dia, lalu dia berisyarat dengan menepuk punggungnya atau menepuk pundaknya. Apakah sah jamaahnya? Allah alam bisawab, yang saya tahu sah, dan itu tidak masalah dilakukan. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ke-9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu Imas di Bandung. Kalau saya lagi rajin ibadah, dalam hati biasa berkata, biasanya kalau rajin ibadah suka datang ujian yang agak berat, dan itu sering terjadi. Apakah itu termasuk penyakit ain? Bagaimana cara mengatasinya? Enggak ibu, itu bukan penyakit ain. Itu bukan penyakit ain ya. Tetapi ya, kita tidak mengharapkan datangnya ujian, dan tidak boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Artinya kalau kita sedang rajin ibadah, ya kita katakan, ya Allah, atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabannar. Berikan kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma afini fi badani, sehatkan badanku. Allahumma afini fi sam'i, sehatkan pendengaranku. Allahumma afini fi basari, sehatkan penglihatanku. Allahumma hafazni min baini yadayya, jagalah aku dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, ya. Wa'udzubika an ugtala min tahti, aku memohon perlindungan, ya, dari bahaya yang datang dari bawah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah, aku minta kesehatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya, berikan aku kesehatan, kelapangan, kebaikan dalam dunia, dalam agama dan duniaku. Allahumma astur aurati, tutuplah aurat. Itu diminta terus. Dan jangan sekali-kali kita katakan, wah ini saya lagi rajin ibadah, pasti datang musibah. Jangan prasangka jelek, ya, jangan kita berprasangka yang tidak benar. Ya inni inda zanni abdi bi, kata Rasul, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku ini tergantung prasangka hambaku. Ya, aku ini tergantung prasangka hambaku. Kita memohon perlindungan dari musibah, dari penyakit, dari mara bahaya dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Alhamdulillah, pertanyaannya sudah habis di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.